Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Nah, sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah, alhamdulillah biiznillah tabaraka wa taala, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, tentunya dalam acara kita semua, acara kesayangan kita semuanya, yaitu MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa namanya, walaupun cuacanya pada hari-hari ini mendung, sering hujan, namun alhamdulillah kita masih dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya nih dari kalangan sahabat Rasyid, apa tips yang paling tepat untuk menjaga kesehatan tubuh di hari-hari seperti ini, musim hujan, hawanya dingin menusuk. Nah, biasanya kita dituntut untuk memiliki kekebalan tubuh yang lebih dibandingkan hari-hari selainnya. Nah, tentunya jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan sering banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kalau tidak salah ingat, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana saat itu beliau berserta rombongan beliau singgah di suatu kaum. Beliau meminta dijamu oleh kaum tersebut, ternyata kaum tersebut tidak mau menjamu Abu Musa Al-Asy'ari dan rombongannya karena Abu Musa adalah seorang muslim, sedangkan penduduk kaum tersebut adalah orang-orang musyrik. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari melanjutkan perjalanannya dan tidak singgah di kampung tersebut. Namun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketua kabilah dari kaum tersebut jatuh sakit. Jatuh sakit. Akhirnya berbagai cara sudah dilakukan, ditempuh oleh penduduk kampung tersebut untuk mengobati ketua kabilahnya, namun tetap tidak bisa. Akhirnya mereka meminta, mengejar kembali rombongan Abu Musa Al-Asy'ari dan meminta bantuan, barangkali saja rombongan tersebut memiliki obat yang tidak dimiliki oleh penduduk kaum tersebut. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Iya, kami punya obatnya." Kemudian datang kembali ke kampung tersebut, kemudian membacakan surat Al-Fatihah kepada ketua kabilah kampung tersebut, dan biiznillah tabaraka wa taala ketua kabilah tadi sembuh total. Akhirnya penduduk kampung tersebut sangat bersuka cita menjamu Abu Musa Al-Asy'ari dan rombongannya dengan jamuan yang sangat istimewa. Berita ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui, bahkan mengapresiasi tindakan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan yang saya ingat, nampaknya ketua kabilah tersebut masuk Islam, demikian juga seluruh penduduk kaum kampung tersebut. Namun lebih tepatnya wallahu a'lam bisa, mungkin nanti antum bisa merujuk dalam sahih Muslim, syahidnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ayat-ayat Al-Quran ternyata bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dari sini kita juga bisa mengambil sebuah dalil bahwa untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit, sehat, maka cara yang paling utama dan pertama kali harus kita lakukan sebelum kita menempuh cara-cara yang lainnya, adalah sering-sering memperbanyak bacaan kita terhadap Al-Quran. Sudah berapa ayat kita membaca Al-Quran dalam sehari? Itu pertanyaan yang harus senantiasa kita ulang dalam hati kita. Nah, dalam sehari kita sudah membaca berapa lembar, berapa halaman? Demikian juga kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum." Dan ingat-ingatlah, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku senantiasa akan mengingat-ingat kalian, akan senantiasa melindungi kalian, akan senantiasa menjaga kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, wa idz azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian telah memaklumkan kepada kalian, la in syakartum, apabila kalian mau bersyukur kepadaku dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan amalan-amalan saleh, la azidannakum, maka akan aku tambah kenikmatanku untuk kalian. Salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat as-sihah, nikmat kesehatan. Sehingga barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan kesehatan untuk dia. Akan Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi orang-orang tersebut. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita atau bacaan kita terhadap kitab Al-Bidayah wa Nihayah, terakhir kita sampai pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, istri beliau Sarah. Demikian juga saat masuk pada sebuah negeri, diriwayatkan disebutkan oleh beliau negeri Mesir, di mana saat itu negeri Mesir dikuasai oleh atau dipimpin oleh seorang raja yang bengis, kejam, diktator. Nah, melakukan apa saja sekehendak hatinya, sekehendak hatinya. Nah, ringkas cerita, sang raja ingin menikahi Sarah. Kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sarah dapat berhasil meloloskan diri, selamat dari raja tersebut. Bahkan raja tersebut akhirnya memberikan hadiah kepada Sarah, seorang budak bernama Hajar, Kemudian kita lanjutkan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membuat bab zikru maulidi Ismail alaihi salatu wassalam min Hajar. Bab kisah tentang kelahiran Nabi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dari ibu beliau yang bernama Hajar. Qala rahimahullahu taala, qala ahlul kitab. Para ahlul kitab Nasrani dan Yahudi mengatakan, jadi Al-Imam Ibnu Katsir dalam bab ini beliau menukilkan kisah dari ahlul kitab, di mana kisah yang dibawakan oleh ahlul kitab dalam Islam dikenal dengan penyebutan Israiliyat. Israiliyat. Nah, bagaimana sikap kita seorang muslim berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat? Nah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kisah-kisah Israiliyat itu terbagi menjadi tiga. Ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya di awal pembahasan atau di awal kita membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, namun tidak mengapa kita ulangi sekali lagi. Nah, kisah-kisah Israiliyat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kisah-kisah Israiliyat yang dibenarkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sikap kita terhadap terhadap kisah Israiliyat tersebut, jenis ini, jenis yang pertama ini, adalah kita meyakini tentang kebenaran kisah tersebut. Kita yakin seyakin-yakinnya, kita beriman dengan keimanan yang sangat kuat bahwa kisah tersebut benar adanya, bukan sebuah rekaan, bukan sebuah cerita fiktif. Jenis kisah Israiliyat yang kedua adalah kisah Israiliyat yang didustakan oleh Alkitab maupun As-Sunnah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa berita tersebut, kisah tersebut adalah dusta, tidak pernah terjadi, rekayasa belaka, fiktif, tidak benar adanya. Nah, kemudian kisah Israiliyat yang jenis ketiga, di mana Alkitab dan As-Sunnah tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Apa sikap kita sebagai seorang muslim? Nah, sikap kita sebagai seorang muslim sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu wa la tukadzibu." Jangan kalian mempercayai kisah tersebut, jangan pula kalian mendustakan kisah tersebut. Jadi kita sekedar membaca, namun kebenarannya Allahu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam, apakah itu benar ataukah dusta, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita baca, apa yang akan dibaca dari nukilan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau menukilkan kisah ini dari Ahlul Kitab, ini nampaknya termasuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, sehingga kita hanya sekedar membaca, tidak meyakini benarnya kisah tersebut, tidak pula meyakini kedustaan kisah tersebut. Nah, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Nah, qala rahimahullah, qala ahlul kitab, para ahli kitab mengatakan, inna Ibrahim alaihi salam sa'alallaha dzurriyatan thayyibah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kalau penggalan ini, kisah atau apa namanya, nukilan penggalan ini yang dibawakan oleh Ahlul Kitab, ini dibenarkan oleh Al-Qur'an, dibenarkan oleh Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, seringkali Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli dzurriyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan-keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Jadi penggalan ini kita yakin akan benarnya nukilan dari Ahlul Kitab ini. Kenapa? Karena Al-Qur'an membenarkannya. Qala rahimahullahu wa anna Allah basyarahu bidzalik. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bahwa beliau nanti akan mendapatkan keturunan yang baik. Wa annahu lamma kana li Ibrahima bi biladi Baitil Maqdis ashru sinin. Kemudian beliau perinci kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meminta keturunan yang baik. Wa annahu, dan bahwasanya beliau Nabi Ibrahim, lamma kana li Ibrahim bi biladi Baitil Maqdis ashru sinin. Saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah tinggal menetap di Baitul Maqdis selama 10 tahun. Nah, kisah ini tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an, tidak pula didustakan dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga kita hanya sekedar membacanya saja. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tinggal menetap di kota Baitul Maqdis selama 10 tahun. Qalat Sarah li Ibrahim alaihi salam, berkata Sarah istri beliau kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam, innar rabba qad ahramanil walad. Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa aku seorang yang mandul, tidak bisa memiliki anak, kata Sarah ketika itu. Fadkhul ala amati hadhih. Maka Ibrahim suamiku, menikahlah engkau dengan budakku ini, yaitu Hajar. La'allallaha yarzuquna minha walada. Barangkali saja, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan putra kepada kita melalui jalan budakku tadi. Jadi semoga saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita seorang anak melalui sebab budakku tadi. Falamma wahabatha lahu dakhala biha Ibrahim alaihi salam. Kemudian Sarah alaiha assalam memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam berupa Hajar, berupa budak beliau. Jadi beliau menghadiahkan budak beliau Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membebaskan Hajar dan menikahi Hajar alaiha assalam. Fahina dakhala biha hamalat minhu. Dan benar saja akhirnya setelah dinikahi, maka Hajar alaiha assalam mengandung putra beliau, mengandung seorang janin atau sebuah janin. Mereka ahlul kitab mengatakan, kata Ibnu Katsir, menurut kisahnya ahlul kitab, falamma hamalat irtafa'at nafsuha. Maka sangat disayangkan saat Hajar mulai mengandung sebuah janin, dia merasa bangga diri, merasa sombong. Wa ta'azzamat 'ala sayyidatiha. Dan Hajar merasa lebih tinggi ketimbang Sarah, bekas majikannya. Dia merasa sombong, merasa lebih tinggi. Nah, tapi sekali lagi ini kisahnya ahlul kitab. Kisahnya ahlu Alkitab. Fagharat minha Sarah. Maka Sarah melihat Hajar merasa sok, merasa sombong, merasa tinggi. Sarah merasa cemburu. Gharat minha Sarah. Fasyakat dalika ila Ibrahim. Kemudian Sarah mengadukan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Faqala laha. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada Sarah, if'ali biha ma syi'ti. Terserah kamu apakan dia, mau kamu bunuh terserah, mau di, ya terserah kamu apakan dia. Fakhafat Hajar, maka Hajar pun takut, khawatir mau dibunuh, mau diapakan lah, ya kan? Faharabat, maka kemudian Hajar lari, kabur. Fanazalat inda ainin hunaka, maka sampailah Hajar ketika itu di sebuah mata air. Faqala laha malakun minal malaikah. Maka tatkala Hajar sedang beristirahat di mata air tersebut, datanglah seorang malaikat dan berkata kepada Hajar, la takhafi fa innallaha ja'ilun min hadzal ghulam alladhi hamalti khairan. Duhai Hajar, kamu jangan takut, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan calon janinmu ini tadi, nih calon anakmu ini dalam perutmu, yang sedang engkau kandung, seseorang yang sangat baik, khairan, seseorang yang sangat baik. Wa amaraha birruju', kemudian malaikat tadi memerintahkan Hajar untuk kembali menemui Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam beserta Sarah, tentunya juga meminta maaf kepada keduanya. Wa basyaraha, dan malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Hajar, annaha satalidu ibnan, bahwa janin tersebut nanti akan lahir seorang anak. Jadi persalinannya sukses, berhasil, dengan selamat, tidak keguguran dan tidak yang lainnya. Wa tusammihi Ismail, dan malaikat akan memberikan kabar gembira kepada Hajar bahwa nanti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam akan memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama Ismail. Wa yakunu wahsyan nas, dan disebutkan dalam kisah ahlul kitab bahwa anak tersebut nantinya akan menjadi penyelamat manusia. Yaduhu alal kul, di mana tangan anak tersebut berada atau menguasai tangan-tangan setiap orang, setiap manusia. Maksudnya anak tadi akan menjadi pemimpin seluruh manusia. Wa yadul kulli bihi, dan seluruh tangan manusia nanti akan memperkuat tangan Nabi Ismail alaihi tangan anak tersebut. Maksudnya nanti seluruh manusia akan membela dan menolong anak tersebut. Wa yamliku jami'a biladi ikhwatihi. Kemudian para malaikat memberikan kabar gembira kepada kepada Hajar alaiha assalam bahwa nanti anak tersebut akan berhasil menguasai, memimpin seluruh negeri yang dikuasai oleh saudara-saudaranya. Fasyakaratillahu azza wa jalla ala dzalik. Maka Hajar mendengar kabar gembira dari para malaikat. Hajar alaiha assalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan ta'liq, memberikan sebuah catatan, wa hadhil bisyaratu. Kabar gembira ini innama intabaqat ala waladihi Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alaihi. Sesungguhnya kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Hajar itu yang paling pas bukan untuk Ismail, justru yang paling pas kabar gembira tersebut ditujukan, diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ismail alaihi assalatu wasallam. Fa innahu alladhi sadat bihil arab. Karena dengan sebab beliau, dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab yang notabene adalah keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail nanti akan disebut sebagai orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi mulia. Wa malakat jami'al biladi ghorban wa syarqan. Dan demikian juga dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab nanti akan memimpin seluruh negeri, baik di barat maupun di timur. Wa ataha Allahu minal ilmin nafi' wal 'amalis shalih ma lam yu'ti ummatan minal umami qablahum. Demikian juga dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengadugrahi, memberikan karunia dan kepada orang-orang Arab berupa ilmu nafi' dan al-amalus shalih. Jadi orang-orang Arab terkenal lahir dari kalangan orang-orang Arab para ulama. Nah, para ulama banyak sekali, para ulama yang terlahir dari bangsa Arab. Tentunya yang para ulama mereka memiliki ilmu nafi'. Demikian juga mereka sering beramal dengan amalun soleh. Malam yu'ti ummatan minal umami qablahum. Di mana dua nikmat tersebut, al-ilmun nafi' wal amalus soleh, jarang diberikan kepada umat selain bangsa Arab. Wa madzaka, dan nikmat tersebut, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, illa tidaklah didapat kecuali dengan sebab bisyarafi rasuliha ala sairir rusuli. Nah, dengan sebab kemuliaan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh para rasul. Wa barakati risalatihi, demikian juga kenikmatan tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang Arab. Demikian juga orang-orang Islam tentunya. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang Arab di sini adalah orang-orang Islam, umat Islam. Nah, jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu salah satu sebabnya juga disebabkan barokah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yumni bisyaratihi wa kamalihi fi ma jaa bih. Demikian juga kenikmatan yang dirasakan oleh umat Islam itu benar-benar disebabkan karena sempurnanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan nukilan beliau dari Ahlul Kitab. Walamma raja'at Hajar wada'at Ismail alaihi salam. Maka tatkala Hajar alaiha assalam telah kembali kepada Nabi Ibrahim, demikian juga telah kembali kepada Sarah, telah meminta maaf kepada keduanya, wada'at Ismail alaihi salam, maka beliau Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihi assalam. Qalu, mereka Ahlul Kitab mengatakan, waladathu wali Ibrahima minal umuri sittun wa thamanuna sanah. Saat Nabi Ismail alaihi salam lahir, umur Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu beliau berumur 86 tahun. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menghendaki segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu hal, maka faktor-faktor yang menurut kita tidak masuk akal bisa tetap terjadi, tetap bisa terjadi. Nah, mungkin menurut perhitungan manusia umur 86 tahun orang itu sudah apa namanya? Kalau wanita itu mungkin sudah menopause. Kalau seorang wanita, kalau seorang laki-laki mungkin sudah enggak punya nafsu, sudah enggak punya apa namanya keinginan hasrat untuk tidak memiliki nafsu lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berumur 86 tahun, tentunya sekali lagi ini berdasarkan kisah dari ahlul kitab. Nah, saat berumur 86 tahun barulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mempunyai anak. Qabla maulidi Ishaq bi 13 sanah. Nah, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dilahirkan 13 tahun sebelum kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalam. Qala rahimahullahu taala wa lamma wulida Ismail auhallahu ila Ibrahim yubashshiruhu bi Ishaq min Sarah. Tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wasalam terlahir di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa nanti beliau juga akan mendapatkan anak dari istri beliau Sarah. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bahwa Sarah pun juga akan memiliki anak. Sarah nanti juga bisa mengandung seorang anak. Fakhorra lillahi sajidan. Maka tatkala mendengar kabar gembira tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tersungkur sujud. Wa qala lah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, qad istajabtu laka fi Ismail. Sungguh aku telah mengabulkan doamu dengan lahirnya Ismail. Wa baraktu alaihi, dan aku telah memberkati Ismail. Wa kasartuhu, dan nanti aku akan memperbanyak keturunan Ismail. Wa namaituhu jiddan kabira, dan keturunannya nanti akan menjadi sangat banyak. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuladu lahu 12 aziman. Dari Ismail akan lahir 12 pemuka. Wa aj'aluhu raisan li sya'bin azim. Ke-12 pembesar tersebut akan aku jadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai tokoh untuk suatu umat yang sangat besar. Berita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihi assalatu wasalam bahwa dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam akan terlahir 12 orang. Yang ke-12 orang ini nanti menjadi pemuka, menjadi pemimpin suatu umat yang sangat besar. Dan untuk penggalan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dari keturunan Nabi Ismail akan terlahir 12 pembesar. Nah, untuk penggalan ini dibenarkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabi Al-Jalil Jabir bin Samurah, di mana hadis ini tercantum dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadhihi aidan, keterangan dari beliau, catatan beliau, wa hadhihi aidan bisyaratun bi hadhil ummatil azimah. Naam, kabar gembira ini, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ini juga sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam yang sangat agung ini. Wa haula'il itsna asyara 'aziman humul khulafa'al itsna asyara al-mubasysyaru bihim fi hadis Abdul Malik bin Umair an Jabir bin Samurah. Nah, ke-12 pemuka, ke-12 pembesar yang disebutkan tadi, mereka itulah al-khulafa yang jumlahnya 12 yang disebutkan kisahnya yang telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan bersabda yakunusna asyara amiran. Nanti suatu saat nanti akan ada 12 pemimpin, 12 pembesar, 12 pemuka, 12 imam. Summa qala kalimatun lam afhamha. Kemudian Jabir mengatakan, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sebuah kalimat yang aku tidak mendengarnya secara jelas. Fasa'altu abi ma qala. Namun kemudian aku bertanya kepada ayahku apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga mendapat juga ada sebuah faedah bahwa tentang semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Tidak mendengar, tidak jelas apa yang dia dengar. Nah, mereka langsung segera bertanya. Istilahnya kalau misalkan sekarang kita di zaman ini, mungkin saat ini yang sesuai dengan kondisi kita, saat mungkin setelah taklim, setelah mengaji, mungkin ada keterangan ustadznya yang kita nggak dengar atau kurang jelas, atau mungkin saat itu kita mengantuk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita setelah taklim, setelah mengaji, kita membuat satu halaqah, saling murojaah sesama ikhwan, sesama teman. Nah, seperti itu. Demikian juga Jabir bin Samurah, qala kalimatun lam afhamha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang aku tidak mendengarnya secara jelas. Fasa'altu abi ma qala, kemudian aku bertanya kepada ayahku apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kulluhum min Quraisy. Ke-12 pemimpin tersebut dari Quraisy, dari suku Quraisy. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan la yazalu hadzal amru qa'iman. Agama Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tegak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan azizan. Senantiasa agama ini, Islam, senantiasa mulia. Hatta yakuna 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Akan senantiasa mulia sampai dipimpin oleh 12 khalifah yang seluruhnya dari suku Quraisy. Maksudnya, jadi selama umat Islam dipimpin oleh 12 khulafa ar-rasyidin, 12 pemimpin tadi, maka umat Islam akan senantiasa berjaya. Umat Islam akan senantiasa mulia. Namun setelah habis masa kekuasaan 12 pemimpin tadi, maka umat Islam tidak lagi berjaya. Umat Islam tidak lagi berjaya, dan itu pertanda bahwa kiamat akan telah dekat. Afan, kiamat telah dekat. Qala rahimahullah, keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, siapa sih 12 orang tersebut, 12 pemuka tersebut? Qala rahimahullah, fa haula'i minhum al-a'immatul arba'ah. Di antara 12 orang tersebut adalah 4 khalifah, 4 imam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wa minhum, di antara 12 imam tersebut, 12 pembesar itu juga adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa minhum ba'du Bani Abbas. Dan di antara 12 pemuka tersebut adalah dari kalangan Bani Abbas. Kalangan Bani Abbas. Dan apa namanya? Nantinya akan ditutup oleh ke-12 pembesar ini tadi, sebagian menurut sebagian ulama, menurut keterangan para ulama, bahwa nanti akan ditutup oleh Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman, di akhir zaman. Setelah meninggalnya Al-Imam Mahdi, kemudian nanti secara cepat berangsur-angsur Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya nanti seluruh Al-Quran, seluruh tulisan Al-Quran akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penduduk bumi ketika itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah saja mereka tidak kenal, dan saat itulah ditegakkan hari kiamat. Nah, qala rahimahullah, walaisal murad annahum yakunu nasnai asyara nasaqan, bala budda min wujudihim. Bukan yang dimaksud di sini 12 itu berurut-urutan, maksudnya berurut-urutan sekaligus secara langsung, ini menggantikan ini, yang kedua menggantikan yang ketiga, yang ketiga yang keempat, bukan. Bala budda min wujudihim. Akan tapi yang dimaksudkan di sini itu 12 pemuka ini, 12 pembesar itu harus ada, pasti akan muncul. Walaupun berseling-seling. Qala rahimahullah, wa laysal muradul a'immatal isnai asyara alladhi ya'taqidu fihim ar-rafidhah. Dan bukan yang dimaksud 12 pembesar di sini, bukan yang dimaksud 12 imam di sini, adalah 12 imam yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwa di sana ada 12 imam. 12 imam ini menurut mereka itu maksum, terjaga, tidak pernah melakukan dosa. Ya walaupun mereka melakukan dosa, itu tidak dihitung sebagai perbuatan dosa. Itu menurut keyakinan mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa 12 imam tersebut lebih mulia dibandingkan para sahabat. Mereka juga meyakini bahwa ke-12 imam tersebut adalah makhluk terbaik, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi para rasul dan para nabi. Wal'iyadzu billah. Nah, tentunya mereka meyakini hal ini tanpa bukti, tanpa dalil. Nah, dan bahkan para ulama telah sepakat bahwa Asy'iah Ar-Rafidhah itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam, mereka sudah membentuk agama sendiri. Karena saking nyeleneh mereka, saking nyelenehnya mereka terhadap bertentangan dengan ajaran Islam, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Alladzina awwaluhum Ali ibn Abi Thalib. Yang mana menurut mereka, menurut Syiah Rafidhah, 12 imam tersebut itu dimulai dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa akhiruhum al-muntazir bi Sirdab Samarra. Dan yang terakhir, imam terakhir menurut mereka, menurut orang-orang Syiah Rafidhah, itu adalah yang memiliki gelar al-muntazir, al-muntazir. Yang katanya, kata mereka, menurut keyakinan mereka, sedang bersembunyi di sumur Sirdab di kota Samarra. Di kota Samarra. Jadi menurut mereka, ini imamnya ini sekarang ini sedang sembunyi di sumur. Nanti dia akan keluar tatkala bumi ini benar-benar kacau balau. Bumi ini benar-benar kacau balau, atau yang semakna demikianlah. Nah, keyakinan mereka. Wa huwa Muhammad ibn al-Hasan al-Askari fi ma yaz'umun. Yang kata mereka, Al-Muntazir itu namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Fa inna ulaika lam yakun fihim anfa' min Ali wa ibnihi Al-Hasan hina taraka al-qital wa sallama al-amra li Muawiyah. Nah, kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, ke-12 khalifah tersebut, ke-12 imam menurut mereka, versinya mereka, itu tidaklah lebih memberikan manfaat ketimbang perbuatan Ali bin Abi Thalib beserta putra beliau Al-Hasan bin Ali, saat Imam Ali dan Al-Hasan itu menyerahkan atau tarakal qital, saat meninggalkan pertempuran dan menyerahkan khalifah kepemimpinan umat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maksud Ibnu Katsir rahimahullahu taala, 12 orang, 12 imam menurut versinya orang-orang Syiah, mereka bukan pemimpin, mereka tidak memiliki kekuasaan. Bahkan apa yang dilakukan oleh As-Sahabi Al-Jalil Ali bin Abi Thalib, demikian juga Al-Hasan, saat beliau berdua menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, perbuatan Ali bin Abi Thalib ini lebih bermanfaat ketimbang apabila 12 imam versinya mereka menjadi pemimpin, menjadi penguasa saat itu. Perbuatan Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan yang mengalah saat itu lebih bermanfaat, dipuji, nah, bahkan menghasilkan banyak sekali maslahat. Apa maslahatnya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa akhmada naral fitnah, di mana beliau berdua memadamkan api-api fitnah yang sedang membara. Wasakkana rahal hurub bainal muslimin, di mana beliau berdua itu berhasil menenangkan suasana perang di antara kaum muslimin. Wal baquna min jumlatir ra'aya, sedangkan yang lainnya selain Al-Imam Ali dan Al-Imam Hasan, jadi menurut mereka, mereka memiliki 12 imam versinya mereka. Yang pertama adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dua orang, kita juga mengakui bahwa kedua-duanya adalah imam, penguasa, penguasa yang memimpin umat Islam yang sangat agung, Namun selain kedua orang ini, yang lainnya itu cuma rakyat jelata, rakyat biasa. Bagaimana mungkin rakyat biasa dikatakan sebagai pemimpin? Jadi tidak dimaukan di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa amma ma ya'taqidunahu bi sirdab samira, terlebih lagi orang yang mereka yakini sedang bersembunyi di sirdab, di sumur sirdab di kota Samira. Fadzaka hawasun firruus, itu cuma bayang-bayang saja, khayalan saja dalam kepala. Wa hadzayanun finnufus, cuma cerita-cerita fiktif, bualan-bualan dalam jiwa. La haqiqatalah Al-Muntazir Muhammad Al-Hasan Hasan, menurut versinya mereka itu tuh enggak punya hakikat. La aina, bukan suatu hal yang abstrak. Wala asar, bahkan jejaknya saja tidak ada. Jadi itu cuma khayalan saja. Khayalan semata. Jadi intinya 12 versi, 12 imam versinya Syiah Rafidhah itu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, wal maksud, maksudnya di sini anna hajara alaiha salam lamma wulida laha Ismail ishtaddat ghairatu Sarah minha. Kata Imam Ibnu Katsir, saat Hajar alaihi salam melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, ishtaddat ghairatu Sarah minha, maka Sarah sangat cemburu kepada Hajar. Wa talabat minal khalil an yughayyiba wajhaha anha. Jadi ini Al-Imam Ibnu Katsir sudah tidak menukilkan ucapannya, kisahnya orang-orang ahlul kitab. Ini beliau menukilkan kepada kita berdasarkan dalil yang ada, nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalil tersebut. Wa talabat minal khalil an yughayyiba wajhaha anha. Dan Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk menghilangkan Hajar dari wajahnya. Tidak mau lagi melihat Hajar. Fa dhahaba biha wa bi waladiha. Fasara bihima hatta wada'ahuma haitsu Makkah al-yawm. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa Hajar beserta anaknya sampai ke suatu tempat di mana kota Mekah berada saat ini. Wa yuqal, dan ada yang mengisahkan bahwa inna waladaha kana idzaka radian, saat itu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sedang menyusu. Jadi apa namanya? Dalam susuan. Fa dhahaba biha wa biwaladiha fasara bihima. Afan, falamma tarakahuma hunaka wa walla dhahrahu anhuma qamat ilaihi Hajar wa ta'allaqat bi thiyabihi. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berpaling dari mereka berdua, pergi menjauh. Kemudian Hajar alaihi salam mengetahui Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan begitu saja dirinya. Hajar pun bergelantungan di jubahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, di pakaiannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, menarik-narik, gondeli Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Waqalat Nabi Hajar alaiha assalam senantiasa bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya Ibrahim, duhai kekasihku, aina tadhhab, kemana engkau akan pergi? Wa tada'una hahuna, engkau meninggalkan kami sendirian di sini. Walaisa ma'ana ma yakfina, padahal kami enggak punya apa-apa. Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? Falam yujibha. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sama sekali tidak menjawab, terus berpaling. Walaupun perasaan berat, enggak tega, tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengendapkan rasa itu semuanya dan terus pergi, berjalan, melangkah. Sedangkan Hajar senantiasa bergantungan di pakaian beliau. Falamma alahat alaihi wa huwa la yujibuha, maka tatkala Hajar terus mendesak, terus bertanya kepada Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim tidak menjawab, Hajar alaihi salam sadar. Qalatlah, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini? Qala na'am. Barulah saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjawab, iya. Jadi beliau meninggalkan Hajar alaihi salam di tempat tersebut, cikal bakal kota Makkah, itu bukan karena kecemburuan Sarah ternyata. Namun ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam melakukan hal tersebut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat, maka dengan mantap, dengan keyakinan yang sangat tinggi, penuh ketawakalan, Hajar alaihi salam berkata, fa idzan la yudhayyi'una Allah. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, demikianlah sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi penggalan terakhir dari nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tersebut bukan nukilan dari ahli kitab, akan tetapi beliau mengkisahkannya berdasarkan sebuah hadis yang nanti akan kita ulangi lagi kisah ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya sekali lagi meringkas apa yang kita baca pada malam hari ini, akan saya bacakan sebuah ayat yang kita insya Allah merasa cukup lah dibandingkan kita membaca kisah Israiliyat. Jadi apa yang kita baca gak panjang, cuma dua ayat saja. Apa yang kita baca insya Allah cukup mencukupkan kita dari kisah-kisah Israiliyat, walaupun terperinci namun tidak ada keterangan yang pasti dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan tatkala Ibrahim alaihi salatu wasalam setelah berdakwah sekian lama kepada kaumnya di kota Babilonia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertekad dengan mengatakan dalam hatinya, inni dhahibun ila rabbi, sesungguh aku akan pergi menuju Rabbku, sayahdin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberiku petunjuk. Setelah tiba di kota tujuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Ya Tuhan, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang kelahiran seorang anak yang sangat bijaksana, sangat pintar, yaitu Nabi Ismail alaihi as-salatu